Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kitab. Pembahasan kitab fikih Ad-Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Ad-Durrul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan Babul Itq. Qala rahimahullahu taala, terakhir itu tentang permasalahan man masala bi mamluki fa alai ayutiqahu wa illa a'taqahu al imam wal hakim, tentang permasalahan tentang seseorang yang memukul, melukai budaknya, maka fa alai ayutiqahu, baginya untuk membebaskannya. Wa illa a'taqahu al imam wal hakim, kalau tidak dibebaskan oleh imam atau oleh hakim. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin dhamina li syurakaihi nasibahum ba'da at-taqwim wa illa 'ataqa nasibuhu faqat wastus'a al-'abd. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, man a'taqa syirkan, barang siapa yang membebaskan budak yang di dalamnya bersyirikat orang yang mempunyainya, yaitu misalkan satu budak dimiliki oleh tiga orang, berarti tiga orang ini bersyirikat dalam memiliki budak, kepemilikan budak. Wa man ataqa syirkan lahu fi 'abdin, barang siapa yang membebaskan syirkan dari budak yang berserikat, fi 'abdin dhamina li syurakaihi nasibahum ba'da at-taqwim, maka orang lain yang berserikat dia menjadi dhamina, tanggung jawab dari perserikatnya tadi, ba'da at-taqwim, setelah ditaksir berapa harga budaknya tadi. Nanti kita akan contohkan. Wa illa ataqa nasibuhu faqat wastus'a al-abd. Kalau tidak, berarti dia telah membebaskan haknya dia, wastus'a al-abd, dan budak tadi disuruh untuk berusaha membayar sebagiannya. Ini permasalahan tentang kepemilikan budak secara bersama-sama. Contoh, seseorang yang memiliki budak, tiga orang memiliki berserikat dalam satu budak. Salah satu di antara mereka ingin membebaskan haknya. Ketika dari tiga orang tadi, salah satu dari mereka mengatakan, hak saya untukmu saya bebaskan. Yani saya bebaskan dari hak saya. Nah, berarti dia sepertiga bebas. Sisanya masih dalam keadaan budak. Kemudian dua orang tadi, dia di sini sebutkan bominal syuraka'i nasibum pada takwim. Nah, dia mentaksir kalau misalkan yang telah membebaskan tadi ingin membebaskan secara menyeluruh, ditaksir berapa harga budak tadi. Nah, misalkan harganya 40 atau harganya 60. kita dibagi tiga, 20 juta baginya dia telah dibebaskan. Kemudian dia membayar sisanya 40 juta. Saya bayar supaya budak ini bebas. Nah, ditaksir. Fahada jais. Nah, wa illa kalau dia tidak mampu, mungkin dia tidak punya uang. Nah, faqad wa illa ataqa nasibu, dan apabila dia tidak mampu, maka dia telah membebaskan haknya. Saya mampunya punya saya saja. Sedangkan saya untuk membeli sisanya, karena itu bersyarikat tiga orang, saya tidak mampu. Berarti dia sudah melaksanakan apa yang telah dia inginkan. Nah, kemudian si budak wastus'a al-abd. Si budak diizinkan untuk berusaha membayar sisa dari dua orang tadi. Kalau budak tadi harganya 60, misalkan 20 telah dibebaskan oleh pemilik yang pertama, sisanya 40. Di sini disebutkan wastus'a al-abd, dan budak disuruh untuk berusaha agar dia bisa melunasi sehingga dia bisa bebas. Berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fakana lahu malun yablughu thamanul 'abd quwima qimata 'adlin." Fa'ata syuraka'ahu hisasahum wa'ataqa 'alai 'abd wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Hadis mutafakun alaih. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memerdekakan sebagian pada seorang hamba, ini budak, dan dia mempunyai harta sebagian seharga budak tersebut, maka hamba tersebut ditaksir dengan harga yang pantas. Takwim di sini ditaksir. Pantasnya dihargai berapa budak ini? Nah, ditaksir dengan harga yang pantas. Kuwima kimata adlin. Ditaksir dengan harga yang pantas. Fa'ata syuraka'u hasisuhum. Maka dia membayar kepada orang-orang yang berserikat. Naam. Wa ataqa ma'abd, dan telah membebaskan budak. Wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa. Kalau misalkan dia tidak mampu, tidak mempunyai harta untuk membeli, maka dia telah membebaskan haknya dia. Nah, sehingga dalam permasalahan ini dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang berserikat dalam kepemilikan budak, ada beberapa pilihan yang diantaranya, diantara tiga orang, satu orang ini dia membebaskan seluruhnya dengan membayar. Si A, si B, si C. Si A ingin membebaskan, sehingga si A membayar kepada si B dan si C agar budak itu bisa bebas. Nah, kalau tidak punya uang, maka dia telah membebaskan haknya. Nah, telah membebaskan haknya. Dan si budak diizinkan untuk berusaha tanpa memberatkan dirinya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, wa illa quwima alaihi wastus'iya ghairu mashquq alaihi. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa, dan jika dia tidak memiliki harta seharga budak itu, wastus'iya ghairu mashquqin alaihi, maka hamba tersebut, budak tersebut, disuruh untuk berusaha agar dia bisa membebaskan dirinya. Tentunya usaha di sini adalah usaha yang ghair mashkuk, yang tidak memberatkan dirinya. Nah, ini masail yang berkaitan tentang bersyarikat di dalam perbudakan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la yasihu syartul wala li ghairi man a'taq. Wala yasih, dan tidak boleh syartul wala, mensyaratkan wala li ghairi man a'taq, selain dari yang membebaskannya. Berdalilkan dengan hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal wala liman a'taq. Sesungguhnya wala bagi mereka yang membebaskannya. Sehingga bagi orang-orang yang tidak membebaskannya, maka tidak boleh walanya kembali kepada mereka. Nah, hal ini sebagaimana kisah Barirah, yang di mana Barirah di sini menyicil uang untuk agar dia bisa bebas dari tuannya. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau engkau mau saya akan membayar semuanya dan walamu kembali kepada saya, jadi kepada Aisyah. Kemudian hal ini disampaikan oleh Barirah kepada keluarganya yang mempunyai, yakni keluarga pemilik Barirah tadi. Kemudian keluarga pemilik Barirah tadi mengatakan, kalau dia ingin membebaskan, silakan bebaskan. Ini kalau Aisyah ingin membebaskan, silakan bebaskan, tapi walanya kembali kepada keluarganya. Hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, innamal wala liman a'ta. Sesungguhnya wala itu adalah kembali kepada liman a'ta, bagi mereka yang telah membebaskannya. Dan masalah ini, kenapa kembali kepada yang membebaskannya? Karena masih ada kaitan tentang permasalahan hak warisan. Kalau si budak tadi meninggal, budak ini telah dibebaskan. Silakan kamu bebas. Berarti maulanya kembali kepada yang telah membebaskannya. Ketika budak tadi meninggal, dia punya harta, maka si tuannya juga berhak untuk mendapatkan harta warisan. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, innamal wala liman a'taq. Dan wala di sini tidak boleh untuk dihadiahkan kepada orang lain, bahkan dijual. Nabi SAW mengatakan, naha anil bi'l wala wa'an hibatihi. Nabi melarang tentang jual beli wala, jual beli budak yang sudah dimerdekakan. Kenapa? Karena dia sudah merdeka dan walanya kembali kepada yang telah memerdekakannya. Naha anil bi'l wala wa'an hibatihi. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan, naha anil wala, naha anil bi'l wala wa'an hibatihi. Dan hadis innamal wala liman a'taq, saya katakan tadi hadis Ibnu Umar dan juga hadis Aisyah, yang betul hadis Aisyah saja, hadis Aisyah. Sedangkan hadis naha Nabi SAW anil bi'l wala wa'an hibatihi, itu baru hadis Ibnu Umar. Naha anil bi'l wala wa'an hibatihi. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yajuz at-tadbir fa yu'taqu bi mauti malikihi, dan diperbolehkan at-tadbir, dan dibebaskan dengan kematian malikihi, yakni yang dimiliki oleh tuannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan masih yang berkaitan tentang al-budak, itu budak al-mudabbar. Budak mudabbar. Al-mudabbar di sini, al-mudabbar dari kata dubur, yaitu ujung. Nah, di sini dikatakan masyukani wa yajuz, tadbir diperbolehkan, tadbir. Mudabbar di sini, budak mudabbar, yaitu ketika tuannya mengatakan, kalau saya mati, kamu bebas. Kalau saya mati, kamu bebas. Berarti budak ini dinamakan budak mudabbar. Budaknya sini dinamakan budak mudabbar. Sehingga budak mudabbar di sini dikatakan Imam Syaukani, wa yajuz tadbir fa yu'taq, maka dia dibebaskan ketika pemiliknya meninggal. dan itu sudah otomatis. Ketika pemiliknya meninggal, dia bebas. Ini namanya al-mudabbar. Nah, dan dubur dari kata, dan mudabbar dari kata dubur yang akhirnya ujung, yang artinya ujung. Nah, wa idza ihtaja al-malik jaza bai'uhu. Sekarang kita masuk ke dalam permasalahan apakah diperbolehkan jual beli mudabbar. Jual beli mudabbar di sini diperbolehkan idza ihtaja dzalik, apabila diperlukan. Sebagaimana yang Syaukani di sini menyebutkan, wa idza ihtaja al-malik jazalahu bai'uhu. Kalau misalkan pemiliknya tadi dia sudah mengatakan kalau saya mati kamu saya bebas, kamu kalau saya mati kamu bebas. Kan tapi dia butuh uang misalkan. Dan tidak punya harta kecuali budak ini. Apakah diperbolehkan untuk menjualnya? Jawab bahwa jaiz, sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa seorang lelaki dari Ansar a'taqa ghulaman lahu an duburin. Dia telah membebaskan budaknya dengan mudabbar. Dengan cara kalau saya mati kamu bebas. Kemudian dalam hadis Jabir disebutkan lam yakulahu malun ghairu, dia tidak mempunyai harta yang lainnya. Fa balagha dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hal itu sampai diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, dia ambil budaknya tadi, Nabi mengatakan man yashtarihi minni, siapa yang akan membelinya dariku. Yang Nabi wakilkan mengambil budak mudabbar tadi, mengatakan di hadapan para sahabatnya, man yashtarihi minni, barang siapa yang akan membelinya dariku. Kemudian dikatakan dalam hadis Jabir, fashtarahu Nu'ayn bin Abdullah bithamaniyah. Bisaman mia dirham. Kemudian dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah bisaman mia dirham. Hadis mutafakun alaih. Dengan 800 dirham. Dalam riwayat yang lain, wa kana alaihi daynun faba'ahu bisamamiyah dirham fa'atahu waqala iqdi daynak. Dikatakan dalam riwayat Nasa'i, dia mempunyai hutang. Laki tadi mempunyai hutang, kemudian Nu'aim bin Abdullah membelinya bisamamiyah dirham fa'atahu, kemudian Nabi memberikannya iqdi daynak. Nabi mengatakan membayarlah hutangmu. Dalil menunjukkan diperbolehkan untuk menjual budak mudabbar. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tajuz mukatabatul mamluk ala mali yu'addihi. Diperbolehkan mukatabatul mamluk ala mali yu'addihi. Diperbolehkan mukatabah. Ini masalah yang berkaitan tentang budak yang mencicil kepada tuannya, mencicil agar dia bebas. Di sini sebutkannya juz, watajuz, dan diperbolehkan mukatabah, perjanjian dengan tuannya. Tuannya mengatakan, misalkan harga kamu 10 juta. Silakan kamu cicil selama berapa bulan? 10 bulan atau 1 tahun. Dia nyicil per bulan 1 juta. Bulan kemudian 1 juta. Nah, dengan mencicil. Alamalin yu'adi, dengan harta yang dia akan berikan kepada tuannya. Fayasiru indal wafah harran. maka ketika sudah selesai dengan mencicilnya tadi, maka budak tadi otomatis menjadi bebas. Budak tadi menjadi bebas. Faya'atikum minhu biqadri ma sallama. Dan membebaskan budak tadi biqadri, dengan perkiraan dari apa yang telah dicicil oleh budaknya tadi. Kalau misalkan budaknya tadi mencicil baru saja 2 juta, dia tidak mampu membayarnya lagi. Seharusnya 10 juta, dalam 10 bulan, per bulan 1 juta, sudah 2 juta budaknya tadi tidak mampu. Maka fayatik minhu biqadr ma salam, berarti budak tadi bebas hanya 2 juta saja. Kemudian wa idza ajaza an taslim, apabila tidak mampu untuk membayar, melunasi, naam taslim malil muka malil kitabah ada ila riq, maka kembali menjadi budak. Kalau budak tadi mencicil baru 2 juta, kemudian tidak mampu untuk bayarnya kembali, maka kembali menjadi budaknya tadi. Kembali lagi menjadi budak. Kenapa? Karena dia belum mampu. Karena dia belum mampu. Nah, dan mukatabah di sini Allah Subhanahu wa taala akan membantu budak tadi dalam mencicil, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW mengatakan salasatun haqqun 'alallahi aunuhum, 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada mereka. Yang pertama yaitu an-nakih alladhi yuridu bihi al-afaf, orang yang ingin menikah dan dia menginginkan kesucian darinya agar terhindar dari kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya yaitu al-mukatib alladhi yuridu bihi al-ada, budak yang mencicil kepada tuannya yang dia ingin terbebaskan agar dia bisa bebas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa dengan leluasa. Maka Nabi SAW mengatakan mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salatatun haqqun 'alallahi aunuhum. Nah. Dan al-mukatib, mereka yang budak yang ada perjanjian dengan tuannya, kalau dia tidak mampu untuk membayar, maka bisa dibantu dengan zakat. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab. Fir riqab di sini yaitu budak yang dia mencicil kepada tuannya. Termasuk budak yang mencicil kepada tuannya agar dia bisa bebas, sehingga dibantu dari harta zakat. Mereka berhak untuk menerima zakat. Firriqab. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa man istaulada amatahu lam tahilla lahu bai'uha wa'ataqat bimautihi au tanjizi. Kalian apa di situ? Ada yang lain tidak? Ada yang salah kalimat? Yang betul tanjizi. Ada takhrihi, ada semuanya tanjizi, ya. Atau tanjizi li'itqiha. Wa man istaulada amatahu, barang siapa budaknya tadi, budak perempuan tadi melahirkan anak dari tuannya, lam tahila lahu bai'uha, maka tidak boleh untuk menjualnya. Misalkan seseorang punya budak wanita, kemudian budak tadi hamil oleh tuannya. Punya anak. Ini dinamakan dengan ummul walad. Dalam fikih dinamakan dengan namanya ummul walad. Kalau yang pertama mudabbar, kedua mukatab, yang ketiga ummul walad. Yang pertama mudabbar, tadbir min mudabbar. Kedua mukatab. Yang ketiga ummul walad. Biasanya dimasukkan satu bab. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahi taala ini menyebutkan dalam satu bab. Bab al-mudabbar wal mukatab wa ummul walad. Ummul walad di sini tidak boleh seseorang untuk menjualnya. Kenapa? Karena dia telah hamil melahirkan anak dari si tuannya, sehingga tidak boleh untuk menjualnya. Ada sebagian ulama mengatakan memperbolehkan, ada sebagian ulama tidak memperbolehkan, dan Imam Syaukani berpendapat tidak memperbolehkan. Lam yahin. Lahu bai'uha wa 'ataqat li mautihi, dan budak yang perempuan tadi yang hamil punya anak dan dia bebas dengan kematian tuannya. Kalau tuannya mati meninggal, maka budaknya tadi menjadi bebas. Di sana terdapat hadis tapi sanadnya lemah. Ayyuma amatin waladat min sayyidiha fahiya hurrah ba'da mautihi. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi, akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim bi isnadin dhaif. Farajjah jama'ah waqfahu ala Umar radhiyallahu taala anhu. Tayib. Wa man istawlada amatahu lam yahil lahu bai'uhu wa 'ataqat bi mautihi au tanjizihi li ithqihi. Atau dia menyampaikan kepada budaknya tadi dengan membebaskannya, karena kamu punya anak dariku, sudah kamu bebas, nanti bebaskan. Ini dinamakan dengan ummul walad. Ummul walad yaitu seorang budak wanita yang hamil oleh tuannya. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang walid. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab al-waqf. Bab al-waqf. Dan dalil yang diperbolehkan tentang al-mukatabah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-33, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini buatlah perjanjian dengan mereka, dengan budak, apabila kalian melihat situ ada kebaikan. Apabila kalian melihat di situ ada kebaikan, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kalau memang di situ ada kebaikan di dalamnya, orang budak tadi ingin bebas, maka buatlah perjanjian dengan mukatabah. Tapi pertemuan berikutnya insyaallah taala bab al-waqf. Naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.